الآن كلنا cahayamu ya Muhammad Mustafa, kekasih yang ditambah kau usir gelapnya hati dan jiwa ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah, ya Muhammad ya Mustafa, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah, ya Muhammad ya Mustafa. Dibuang waktu tak hapus indahmu, bagai purnama yang menyinari kamu. Zaman berlalu, detik yang cerita. Andai bisa ku mencium tanganmu, hati yang penuh cinta, semua wajah terpana, indah akhlakmu yang begitu mulia.